diajar manhaj, metode pemahaman, metode penafsiran. Kamu ketahui, kamu kan tidak ketemu Rasul, sedangkan para sahabat ketemu. Kamu tidak sempat bertanya kepada Nabi, para sahabat sempat bertanya kepada Nabi. Kamu tidak melihat, para sahabat melihat. Melihat bagaimana ayat itu turun, kapan turunnya dan apa sebab nuzulnya, apa sebab turunnya dan apa kata Rasulullah tentang ayat tersebut. Maka pantaslah kalau para sahabat lebih ngerti tentang maksud ayat itu daripada kalian. Maka sebagian mereka sudah mengerti, betul. Berarti mereka lebih tahu. Maka ketahuilah bahwa ayat tadi, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, maknanya adalah kufrun duna kufrin, zulmun duna zulmin, wa fiskun duna fiskin. Maknanya kufur adalah kufur yang tidak mengeluarkan dari Islam. Maknanya kezaliman adalah kezaliman yang tidak mengeluarkan dari Islam. Maknanya kefasikan adalah kefasikan yang tidak mengeluarkan dari Islam. Diajarkan oleh Ibn Abbas tafsir ayat tadi. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, berarti dia berbuat suatu kezaliman, kefasikan, kekufuran. Tapi belum tentu dia keluar dari Islam. Harus ada qarinah lain. Apa qarinah lainnya? Sebab apa dia meninggalkan? Apakah karena juhud menentang, atau karena suatu yang lain, atau karena dorongan ini, dorongan itu? Masih ada sebab-sebab. Maka kata Ibn Abbas itu kufrun duna kufrin, bukan kafir dalam artian murtad keluar dari Islam. Ikhwan ibn a'azakumullah, dinasehati mereka kaum khawaris. Nasihatnya adalah kembali kepada pemahaman salaf, kembali kepada pemahaman para sahabat. Yang menyebabkan perpecahan adalah ketika kalian wahai khawaris memahami dengan pemahaman baru yang tidak pernah dipahami oleh para sahabat sebelumnya, sehingga jadi dua kelompok sekarang. Kalau ada orang yang melihat Islam ketika itu, ada dua kelompok, kelompok para sahabat dan kelompok khawarij. Karena khawarij dinasihati oleh para sahabat, sebagian kembali, sebagian lain lari ke daerah yang namanya Harura. Kemudian mereka membentuk kembali, mengkristal kembali, dan jadilah mereka satu kelompok khawarij di daerah Harura, sehingga disebut dengan Haruriyun. Jadi kalau kamu dengar Haruriyun, itu juga khawarij, sama. Ikhwanibirina azakumullah, mulai jadi Islam khawarij dan Islam para sahabat. Muncul kembali kelompok lain, yaitu Syiah Rafidhah, yang mengagung-agungkan Ali melampaui batas, sampai mengatakan Ali adalah Tuhan kami. Maka oleh Ali sendiri dibakar mereka. Sebagian lain mengatakan Ali lah yang harusnya menjadi Rasul. Jibril berkhianat, mestinya mengantarkan kepada Ali, tapi risalah kerasulan dikirimkannya atau diantarkannya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka menuduh Jibril berkhianat. Khonal amin, khonal amin, khonal amin. Maka kalau mereka selesai sholat salam, mereka menepuk-nepuk pahanya, tanda penyesalan. Mereka kalau nyesal, begitu menepuk paha. Khonal amin, khonal amin, khonal amin. Jibril berkhianat, Jibril berkhianat, Jibril berkhianat. Karena tidak mengirimkan risalah kepada Ali, tapi kepada Nabi Muhammad SAW. Ini na'udzubillah, keluar dia dari Islam mereka dengan kalimat-kalimat tersebut. Maka diingatkan kembali oleh para ulama, sama oleh para sahabat, diingatkan dengan kalimat-kalimat yang sama. Iyyakum wa tabaddu', alaikum bi sunnah, al-i'tisam bi sunnati najah, dan kalimat-kalimat yang sejenis dengan itu. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, iyyakum wa tabaddu', iyyakum wa tanattu', wa ta'ammuq, wa alaikum bil afiq. Artinya di kalian dari tabajjur mengadakan kebidaahan. Tanattu', tanattu' itu berlebih-lebihan, melampaui batas, ekstrim. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan untuk melempar jumrah, Rasulullah meminta carikan batu kecil-kecil seperti biji jagung, kemudian mengatakan hakadah, seperti ini, ya sekecil ini. Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, akan binasa golongan para mutanatti', akan binasa orang yang berlebih-lebihan, akan binasa orang yang berlebih-lebihan, akan binasa orang yang berlebih-lebihan. Kalimat halakal mutanatti'un ini al-ibrah bi'umumil lafaz, pelajaran yang diambil dari keumuman lafaznya, walaupun sebabnya masalah batin. Untuk melempar jumlah cukup segini, gak usah berlebih-lebihan, jangan yang besar-besar. Apa akibatnya? Akan rusak, akan saling melempar-melempar kaum muslimin, bocor darah mereka, apa kepala-kepala mereka. Maka Rasulullah ingatkan halakal mutanabbi'u. Tapi ibrah yang didapat, pelajaran yang diambil dari hadis tadi, umum, segala apapun kalau melampaui batas, halaka, akan hancur, akan binasa. Memuji ahli berlebihan, halaka al-mutanabbi'u, halaka rafidah, halaka syiah, binasa rafidah, binasa syiah, ketika mereka mutanabbi', ketika mereka berlebihan, ekstrim dalam mengunggul-unggulkan, dalam mengutuskan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, hancur mereka. Wa iyyakum wat-ta'ammuq, dan hati-hati kalian dari ta'ammuq. Ta'ammuq itu berdalam-dalam dalam membahas sesuatu yang tidak perlu dibahas. Sehingga contoh ta'ammuq yang paling jelas adalah berbicara tentang kaifiah sifat Allah. Sifatnya tahu, maknanya tahu. Ditanyakan kayak apa ya? Ini ta'ammuq. Siapa yang mau menjawab? Kayak apa jawab? Kalau disampaikan dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Ar-Rahman di atas arsnya, tinggi di atas arsnya. Kemudian ada yang tanya, ya Imam Malik, gimana itu istiwanya Allah di atas arsnya? Apa duduk bersila? Apa duduk di atas singgasananya? Atau bagaimana? Atau berdiri? Atau gimana itu? Kayak ini. Kaifal istiwa, demi Allah, Imam Malik terdiam, tertunduk dengan keringat dingin bercucuran dari dahinya, sampai seluruh yang hadir ketakutan. Karena itu melihat Imam Malik marah betul, diam-diam menahan marahnya, dan seluruh hadirin tertunduk. Sampai kemudian surya al-imam tersadar kembali, mengangkat kepalanya dan berkata pada orang tadi, istiwanya di atas ars Allah, atau Allah beristiwa di atas arsnya, adalah perkara yang sudah maklum, sudah dipaham. Dan beriman kepadanya adalah wajib, bahwa Allah di atas arsnya. Tetapi kaifiahnya tidak ada yang mengetahuinya, majhul, karena tidak diberitakan oleh Allah. Maka pertanyaan tentang itu adalah bid'ah, dan aku melihat kamu adalah orang yang mengadakan kebid'ahan. Akhirnya keluarkan dia dari majelis ini, diusir dari majelisnya, memerintahkan untuk diusir orang tadi. Kenapa? Ta'ammuq, ta'ammuq, bertanya-tanya sesuatu yang tidak perlu, yang tidak mungkin bisa dijawab. Kamu tidak tahu, saya tidak tahu, Allah tidak mengkhabarkan, Rasulullah tidak memberitakan, terus bagaimana kita akan menerangkan Allah istiwanya di atas arsy seperti apa? Bagaimana? Kita namanya ta'ammuq, ta'ammuq, ta'ammuq. Dan halakal muta'ammiqun adalah golongan para filsafat, filsafat, tokoh-tokoh filsafat. Itulah golongan muta'ammiq. Mempelajari sesuatu yang tidak perlu dipelajari. Masa mempelajari sesuatu yang anak kecil aja sudah tahu. Buka kitabnya, ada judulnya. Hakikat ada. Ada, kalimat ada. Ada adalah kalimat ada, dan ada telah sebelum kalimat ada itu ada. Ada dibahas 2 lembar, 3 lembar. Sudahlah, kamu untuk apa buang-buang waktu mempelajari hakikat ada? Anak kecil sudah tahu ada itu apa maknanya, tidak ada itu apa. Selesai. Buang waktu 4 tahun kuliah mempelajari omong kosong. Yang kata Imam Syafi'i, man tamantaq faqad tazandaq, barang siapa yang bermantik dia jadi zindiq. Barang siapa yang main mantik-mantikan filsafat-filsafatan, dia jadi zindiq, sesat. Mempelajari sifat Allah bukan dengan qala Allah qala Rasul, tapi dengan akal. Bukankah berarti kalau begini berarti Allah begini, jadi Allah itu wajib begini. Hah? Allah diwajibkan? Iya, berarti Allah wajib ini, wajib pinter, wajib anu, wajib sifat, wajib. Yang mewajibkan siapa? Oh enggak, maksudnya harus ada. Yang mengharuskan siapa? Enggak, maksudnya itu suatu kemestian. Iya, yang memastikan siapa? Ya, setelah kita berpikir, kayaknya itu harus ada. Oh, jadi otakmu yang mewajibkan. La haula wa la quwwata illa billah. Yang mudah, baca Quran. Innallaha ghafurur rahim. Dapat dua sifat. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Baca lagi. Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahmanu ala al-arsi istawa. Allah Maha Tinggi di atas arasnya. Dapat lagi informasi. Aman Nabi. Kami beriman dengan. Cukup. Gampang. Mudah. Kenapa harus 4 tahun kamu belajar keluar jadi kufur? Belajar filsafat 4 tahun keluar mengatakan saya belum mau sholat, saya belum mau puasa, dan saya belum beribadah. Loh kenapa? Saya masih belum ada keyakinan Allah itu ada apa enggak ada. Astagfirullahaladzim. Itu namanya kamu 4 tahun mengambil kekafiran, bayar tiap bulan untuk mengambil kekafiran. Sampai dapat kekafiran, masya Allah. Kamu beli kekafiran dengan uangmu, dengan waktumu, dengan kesempatanmu, dengan segala yang kamu punya kamu berikan. Jual bebek, jual ayam, jual sawah untuk mencari kekafiran. Entok bebek, entok ayam, habis semuanya. La haula wa la quwwata illa billah. Eman temen, sayang. Kenapa? Karena jalan yang ditempuh, jalannya filsafat, jalannya muta'ammiqun, jalannya mutanabbi'un, yang melampaui batas mempelajari perkara-perkara yang tidak perlu dipelajari. Ilmu ada yang tidak boleh dipelajari. Dua ilmu. Ilmu sihir dan ilmu filsafat. Yang lain, mubah, agama harus, ilmu syariat harus pelajari. Maka diingatkan oleh Abdullah ibn Mas'ud, iyyakum, hati-hati kalian dari tabaddu', hati-hati kalian dari tanattu', dan hati-hati kalian dari ta'am. Wa alaikum bil afiq. Dan juga berkata masih ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, nasihatnya ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ngikutlah kalian dan jangan mengada-ngada. Faqad kufitum, cukup, kalian telah dicukupi. Wa kullu bid'atin dalalah, dan setiap kebid'ahan adalah sesat. Kata Ibn Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ngikut sajalah, jangan ngada-ngada. Itu cukup. Kenapa kau cari yang susah? Itu heran saya. Betul-betul heran. Ngikut sama ngarang, itu mana yang lebih mudah? Tahu ngarang? Ngarang sendiri, kayak apa ya? Ibadah yang paling bagus, ibadah yang paling zen, ibadah yang paling mikir, ngelamun. Dengan ada ngikut. Sahabat begitu, ngikut. Mana yang lebih gampang? Ngikut yang lebih gampang. Kata Ibn Mas'ud, ikut sajalah. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ngikut sajalah dan jangan mengada-ngada, kamu telah tercukupi. Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Biarkan para tokoh-tokoh orientalis dan tokoh-tokoh aklanium mencerca kita, tetap kafilah berlalu. Jadi anjing-anjingnya adalah tokoh orientalis dan para aklaniun. Apa itu gonggongannya? Gonggongannya adalah itu namanya dungu, itu namanya jumud, itu namanya tidak mau berpikir cerdas, tidak mau membuka wawasan berpikir, sempit, kaku, apalagi banyak. Itu gonggongan-gonggongan mereka. Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. biarkan mereka ngomong, kita tetap mengambil ucapan Ibnu Mas'ud, ittabi'u wa la tattabi'u faqad kufitu, ngikut sajalah dan jangan mengada-ngada, cukup, kufitum kufitum, cukup, sudah cukup. Baca ayat amalkan, baca hadis kerjakan, kayak apa sahabat, ikut, selesai. Bertemu dengan Allah, ya Allah aku telah melaksanakan perintah, selesai. Daripada ngarang, sudah capek-capek panjang, habis itu salah. Buat tahunnya salah, setelah mati lagi. Setelah mati, dibangkitkan, kemudian dihisab, loh salah. Ya Allah, kembalikan kasih ke dunia. Inna nuqinun, udah telat. Terlambat kamu. Farji'na na'mal salihan, inna muqinun. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Kami sekarang sudah yakin, barang ikut itu benar. Bahwa ikut Rasul, itu adalah hak. Yang selamat, terlambat. Allah sudah ceritakan, orang yang kayak gini sudah ceritakan. Apa keluhan, apa penyesalan orang-orang yang di neraka? Penyesalannya, يَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي. Itu penyesalannya. Ketika orang-orang di neraka dalam keadaan menggigit jarinya menyesal, berkata, يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. Duhai, kiranya aku dulu ikut Rasul. Penyesalan yang tidak berguna. Kalau misalnya sekarang ini pulang pengajian, akhir saya nyesel tahun yang lalu, puluhan tahun saya salah, itu ada manfaatnya. Besok sudah jadi ahli sunnah. Tetapi kalau penyesalannya di dalam neraka, ya laitani taqattu ma rasuli sabila, duhai kiranya kalau aku ikut Rasul dulu. Apakah mengurangi azab? Tidak. Apakah meringankan? Tidak. Fala yukhaffafu anhumul adzab wa lahum yunsarun. Mereka tidak dikurangi azabnya dan tidak pula ditolong. Karena sudah tutup pintu taubat. Ketika matahari terbit dari barat, sudah ditutup pintu taubat. Menyesal dengan menyesalnya, nangis dengan air mata, darah sekalipun. La faida tafi. Tidak ada faedahnya lagi, sudah terlambat. Ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Coba aku enggak jadikan fulan sebagai teman, karena bertemannya dengan ahlul bid'ah. Katanya sururi boleh teman dengan ahlul bid'ah. Ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Coba aku enggak ngambil fulan sebagai teman. Dia ternyatakan aku, padahal sudah datang peringatan, tapi aku terbawa oleh temanku, terbawa oleh fulan. Penyesalan-penyesalan yang seperti itu Allah sudah gambarkan. Yang na'udzubillah jangan sampai terjadi pada kaum muslimin, pada kita semuanya. Maka qul inna a'udzubikumullah, kata Ibnu Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum, ngikut sajalah dan jangan mengada-ada, cukup sudah. Wa kullu bid'atin dalalah, dan setiap kebid'ahan adalah sesat. Dan juga ucapan Ibnu Mas'ud masih kalimatnya, al-iqtisad fi sunnati khairun min al-ijtihad fi bid'ah. Ini kalimat penting juga dari Ibnu Mas'ud, sebagaimana dinukilkan di dalam kitab Ibnu Nasr dan Al-Mu'jamul Kabir, dan dinukil pula dalam Al-Ibanah Al-Tabbah, dan juga dinukil oleh Imam Al-Lilkadi dalam kitab Usul I'tiqad Al-Sunnah Wal-Jamaah. Kata Ibn Mas'ud, al-iqtisad fi sunnah khairun min al-ijtihad fi al-bid'ah. Sederhana, tapi di atas sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh berijtihad, jadi bersungguh-sungguh semangat, tapi di dalam bid'ah. Jadi berarti ukurannya seperti yang kita katakan tadi, bukan banyak-banyakan, tapi benar-beneran. Mana yang paling benar, mana yang paling bagus, adalah mana yang paling cocok dengan sunnah. Seperti ayat tadi yang mengatakan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalannya. Allah katakan paling baik amalannya, bukan paling banyak, bukan siapa yang paling banyak amalannya, bukan. Siapa yang paling baik amalannya? Mana yang paling baik? Yang paling baik adalah yang paling ikhlas dan yang paling sesuai dengan sunnah Rasulullah. Ini ukurannya. Jadi mau dikatakan paling bagus ahsanu amala diukur dengan dua perkara. Keikhlasannya diukur dan juga kecocokannya dengan sunnah. Ikhlas tapi enggak cocok dengan sunnah, raddun. Karena amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Kalau sudah cocok dengan sunnah persis, karena kata roh seperti Rasulullah SAW, seperti kau lihat Rasul sholatnya persis dari takbir sampai salam, tapi bukan karena Allah, karena riya, karena ingin dipuji, ditolak lagi. Idhabu ila ma kuntum turaun fid dunya hal tajidu minhum jazaa'a. Pergilah kamu ke orang-orang yang kamu dulu riya minta dipuji oleh mereka, pergilah pada mereka, apakah kamu akan dapatkan pahala dari mereka? Enggak dibalas oleh Allah, enggak dinilai, karena murauun, orang-orang riya, gugur amalannya. Berarti yang paling ikhlas dan yang paling sesuai dengan sunnah, inilah yang dikatakan ahsanu amala. Maka kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, di atas sunnah tapi sederhana, atau sederhana tapi di atas sunnah, ini lebih baik daripada orang yang waqal bersungguh-sungguh tapi di atas bid'ah. Ini sederhana. Yang ini sedang sholat semalaman suntuk. Yang ini tidur. Aduh, enak sekali tidur ya. Nikmat, istirahat. Tapi sedikitnya dengan cara sunnah, dengan doa yang sunnah, dengan berhadap ke kanan, sesuai dengan sunnah, dia mendapatkan pahala. Walaupun tidur enak, dapat pahala. Ini yang wakil semalaman suntuk tapi dengan cara bid'ah, dengan berbagai macam zikir-zikir yang dibuat-buat. Dari mulai la ilaha illallah 70 ribu kali, dilanjutkan dengan illallah, illallah, illallah 40 ribu kali atau 50 ribu kali, kemudian lanjut lagi dengan Allah, Allah, Allah, padahal tidak ada satu zikir pun yang menyebutkan lafaz Allah secara sendirian, tidak ada. Sebagaimana sebutkan dalam kitab Fathul Majid, tidak ada. Tidak pernah ada ajaran Rasulullah SAW mengajarkan zikir Allah, Allah, Allah. Mesti ada pujian Allahu Akbar atau subhanallah, dipuji, maha suci Allah, Allah maha besar, atau la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah. Tapi kalau Allah, Allah, Allah, Allah, tidak ada. Lebih-lebih lagi hu, dia, dia, dia, dia sopo. Kamu kebawa penyanyi-penyanyi dangdut barangkali, si dia sopo, si dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia. Hu, hu, hu, hu, hu, hu. Kayak orang olahraga. Itu semalaman suntuk, capek dia, bersungguh-sungguh, berkeringat, capek. Apakah ada faedahnya? Tidak ada. Ini yang sederhana lebih baik daripada yang sungguh-sungguh tapi dalam bid'ah. Iqtisad bis sunnah khairun minal ijtihad bil bid'ah. Sederhana dalam sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh tapi dalam bid'ah. Seorang ulama pernah mengajak bicara dirinya sendiri, ya salam. Ini memuji tentang masalah sederhana tapi di dalam sunnah. Ya salam, nima ala sunnah khairun min an taquma ala bid'ah. Wahai salam, kamu tidur dengan sunnah, dengan cara sunnah, lebih baik daripada bangun malam tapi dengan cara bid'ah. Bangun malam dengan cara bid'ah, tidur dengan cara sunnah lebih baik. Ya Allah, nim ala sunnah. Tapi jangan lupa, bangun malam dengan cara sunnah lebih afdol lagi. Jangan asal pilih tidur aja lah, gak pernah bangun malam. Bukan itu yang dimaksud. Tapi yang dimaksud, daripada bangun dengan cara bid'ah seperti itu, asal tidur dengan cara sunnah lebih afdol. Dan lebih afdol lagi adalah bangun malam seperti Rasulullah SAW, sepertiga malam terakhir, dengan cara yang sunnah. Ikhwan ibn a'azakumullah, Abu Abu Darda juga mengucapkan seperti itu. Seperti itu maksud persis, bahwa sederhana dalam sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam bid'ah. Juga Ubay ibn Ka'ab mengatakan kalimat yang sama, iqtisad bis sunnah khairun min al-ijtihad fil bid'ah. Dan Asy-Sya'bi juga mengucapkan kalimat yang sama, iqtisad sederhana dalam sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam bid'ah. Demikianlah oleh Ibn A'azakumullah ucapan-ucapan para salaf yang memperingatkan kita untuk berhati-hati dari bid'ah dan memerintahkan kita, membimbing kita untuk berpegang dengan sungguh-sungguh pada sunnah. Mudah-mudahan mendukung apa yang kita bahas di dalam ucapan Rasulullah SAW tadi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Allahu ta'ala wa rasulullah taufiq wa afiyah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. Apakah pemerintahan yang berhukum dengan selain hukum Allah layak untuk diikuti walaupun dia seorang muslim, padahal telah jelas dalam sebuah ayat yang mengatakan waman lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humud dhalimun. Ini mungkin sebelum saya bahas tadi tulisnya memang sudah dibahas, sudah terjawab. Mereka tidak terhukum dengan hukum Allah adalah suatu pelanggaran besar yang terancam dengan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kafir, mungkin juga tidak. Sebab namanya tidak berhukum dengan hukum Allah sudah kita gambarkan tadi. Ada yang karena i'tiqadan, ada yang karena kemalasan, ada yang karena macam-macam sebab. Yang tidak dikatakan kafir kecuali orang yang menyata-nyata menyatakan bahwa syariat Islam ini adalah tidak bagus dan saya menentangnya, dia kafir. Tapi kalau dia mengatakan iya belum waktunya, sungguhnya kita tahu itu memang bagus Islam itu, tapi kan kita harus melihat masyarakat, tapi kan bengek ya. Pokoknya kita gak terima alasannya, memang tetap salah, tapi mau dikafirkan gak bisa. Orang seperti itu gak bisa dikatakan kafir, apalagi masih sholat. Sehingga perintahnya, kalau ada perintah jangan sholat, kita tetap sholat. Jangan puasa, kita tetap puasa. Mau apa? La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tapi tidak memeranginya dalam artian kafir halal darahnya perang. Tetapi kalau sudah kita melihatnya tidak pernah melarang kita sholat, alhamdulillah. Tidak pernah melarang kita ngaji, alhamdulillah. Tidak pernah kita melarang menerbitkan buku-buku akidah salaf, akidah ahlu sunnah. Ini berarti sudah masya Allah, bahkan lebih bagus daripada negara jiran, lebih bagus berlipat kali. Kenapa? Karena akidah salafiyah di sana menjadi aliran sesat yang dilarang secara resmi oleh pemerintah. Bayangkan, itu mengerikan sekali itu. Kita bersyukur, alhamdulillah, di sini kita dibiarkan, dibebaskan untuk beribadah dengan apa yang kita yakini. Kalau sampai terjadi fitnah-fitnah khawarij dengan perbuatan-perbuatan mereka melanggar sunnah sampai akhirnya dicat jenggot sama dengan teroris, cadar sama dengan ekstrim, ini sama dengan kekacauan. Karena sudah sering di sana kekacauan, di sini kekacauan, akhirnya apa? Disimpulkan berarti dakwah ini adalah kekacauan. Akibatnya apa? Akibatnya dipersempit, dipersusah, dipersulit. Ini adalah akibat jelek dari apa yang dilakukan oleh khawarij. Khawarij yang berbuat, kita yang kena imbasnya. Mereka yang berbuat jelek, kita yang kena baunya. Loh, apa urusan dengan itu? Mereka berjenggot. Ya terus kalau berjenggot kenapa? Jenggot ini sunnah. Tapi istri-istri mereka bercadar. Kalian juga bercadar kan? Kenapa? Cadarnya jangan disalahkan. Berarti kan salahnya mereka ini. Gara-gara mereka mencoreng nama baik Ahlus Sunnah, gara-gara mereka mencoreng nama baik Islam. Islam identik dengan teroris. Gara-gara siapa? Gara-gara mereka, para khawarij kayak baru, para KGB. Maka hati-hati. Kalau kita melihat orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, jangan terlalu lancang mengatakan kafir. Kalau perintah tetap para ulama mengatakan taati yang baik-baik. Tapi kalau memerintahkan kepada maksiat, jangan ditaati. Tapi tetap kalian dalam keadaan mengakui pemerintahannya, dalam artian kamu tetap rakyatnya. Kalau perintah lagi ada yang baik, kerjakan. Gotong royong, bersihkan got, selokan. Wah, gak mau, itu takut. Oh, males, bukan takut. Sudah, akui saja lah. Kamu males kan gitu. Itu adalah kerjaan yang baik, bagus, alhamdulillah. Yang jadi masalah kalau kemudian memerintahkan perkara-perkara yang haram, misalnya kalau ada itu kita tidak taati. Maaf, kalau yang ini putus urat leher saya tetap terjaga. Loh, kok begitu? Iya, karena ini adalah agama saya tidak akan meninggalkan agama ini. Begitu. Apakah nasihat Anda untuk kami terhadap fitnah teroris akhir-akhir ini? Sudah kita sebutkan tadi sebagiannya. Apa nasihat Anda untuk kami tentang Syekh Ali Hasan adalah ulama yang menganggap beliau, Syekh Ali Hasan adalah ulama yang menganggap beliau hampir menyimpang.